Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyelesaikan mukaddimah dari al-muallif kemarin berkaitan dengan mukaddimah yang dari cetakan yang kedua dari al-muallif hafizahullah taala, dan ada sedikit ralat dari ana bahwasannya kemarin kalimat nafad itu kita terjemahkan selesai, maka ralatnya adalah telah habis, ya maksudnya ketika cetakan pertama telah habis dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian kita lanjutkan masuk kepada materi dari kitab al-Muhni ini. Yang pertama berkaitan dengan al-kalimah. Ya, berkaitan dengan al-kalimah. Maka yang perlu dipersiapkan adalah kita harus punya persiapan, yaitu kesiapan hati kita untuk mau memahami. Ini yang penting. Ya, jadi bukan sekedar mendengarkan kemudian tidak mau memahami. Ini dari awal ya, kita mulai ya, mulai dari awal, dari setarnya ini kita mulai setiap pelajaran yang ada wajib bagi kita untuk faham. Ya, wajib faham dan syukur-syukur bisa hafal seperti itu. Naam. Ya, faham dan hafal. Naam. Pertama berkaitan dengan al-kalimah. Al-kalimatu ta'rifuha. Kalimah dalam bahasa kita itu pendekatannya dekatnya dengan istilah kata seperti itu. Kata ya, al-kalimatu kalimatun atau kata. Ta'rifuha pengertiannya. Al-kalimatu qaulun mufradun. Yang namanya kata atau kalimah adalah perkataan yang bukan berupa susunan. Nah, jadi kalimah kita sebut dengan kalimah gitu ya, karena kalau kalimat nanti dalam bahasa Indonesia ada istilah sendiri kalimat. Jadi kalimah adalah perkataan yang bukan berupa susunan atau kata seperti itu ya. Kalimah sama dengan kata, berupa perkataan yang bukan berupa susunan, yaitu kata, satu kata itu, satu kata dan dia bukan berupa susunan. Wal muradu bil qauli, yang dimaksud dengan qaul atau perkataan. Ya, ini lagi sedang merinci dari takrif tadi. Tadi disebutkan al-kalimah qaulun mufradun, kan seperti itu ya. Maka apa yang dimaksud qaul? Wal muradu bil qaul, yang dimaksud dengan al-qaul, al-lafdhu dalu ala ma'nan. Adalah perkataan. Yang dimaksud dengan qaul atau perkataan adalah lafaz yang menunjukkan pada satu makna. Artinya lafaz yang dia punya makna, yang menunjukkan pada satu makna. Karojulin wa farosin. Contohnya apa? Seperti lafaz rojul. Artinya orang laki-laki. Ini menunjukkan makna. Wa faros ya, farosin, faros yaitu kuda. Ini juga namanya qaul. Jadi qaul itu adalah lafaz yang menunjukkan pada satu makna. Wa nahwi dan contoh kitabu Muhammadin. Contoh kitabnya Muhammad. Ini juga termasuk qaul. Ya, cuma bedanya yang tadi yang rojul dan faros ini adalah yang tidak tersusun. Yang kitabu Muhammadin ini yang sudah tersusun. Wa hadzal kitabu mufidun, dan termasuk termasuk qaul adalah hadzal mufidu mufid, hadzal kitabu mufidun. Ya, contoh perkataan hadzal kitabu mufidun. Kitab ini bermanfaat. Wa nahwi dan contoh qara'a. Ya, qara'a ini mewakili fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau untuk orang laki-laki satu. Sehingga qara'a artinya dia laki-laki satu telah membaca. Wa yaqra'u dan yaqra'u. Artinya dia laki-laki satu sedang atau akan membaca. Waqra' dan iqra' artinya bacalah. Ini semua adalah qaul. Secara umum ini disebut dengan qaul karena prinsipnya yang namanya qaul adalah lafaz yang menunjukkan pada satu makna. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan lafaz? Ya, sekali lagi ini sedang merinci ini. Tadi disebut kalimah adalah qaulun mufradun seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan qaul adalah lafaz yang menunjukkan terhadap satu makna atau menunjukkan pada satu makna. Kemudian dirinci lagi apa yang dimaksud lafaz. Wal muradu bil lafzi as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufi. Sawa'un dalla ala ma'nan aw lam yadulla. Dan yang dimaksud dengan lafaz adalah suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Ya, maksudnya suara yang kita dengar itu bisa ditulis dengan huruf hijaiyah. Sawa'un dalla ala ma'nan aw lam yadulla. Baik yang menunjukkan pada satu makna atau yang tidak menunjukkan pada satu makna. Baik yang dia memiliki makna atau tidak memiliki makna, prinsipnya yang namanya lafaz adalah suara yang dia bisa ditulis dengan huruf hijaiyah. Fa kalimatu rajulin dalat ala ma'nan fahiya qawlun wa lafzun. Ya, maka kalimah atau sehingga perkataan rajul yang ia menunjukkan pada satu makna, maka ia disebut sebagai qaul dan juga lafaz. Ada sebuah perkataan rajulun. Maka kita katakan rajul ini dia disebut qaul dan juga disebut lafaz. Disebut qaul kenapa? Karena ada maknanya. Disebut lafaz kenapa? Karena bisa ditulis dengan huruf hijaiyah. Sehingga dia qaulun walafdun, qaul sekaligus lafaz. Amma jarula fahiya lafdun faqat. Kemudian yang berikutnya adapun kalimah jarula, maka dia hanya disebut sebagai lafaz saja. Tidak bisa disebut sebagai qaul. Kenapa disebut lafaz? Karena bisa ditulis. Kenapa tidak disebut qaul? Karena tidak memiliki makna. Dia hanya disebut sebagai lafaz li'annaha lam tadulla ala ma'nan. Karena ia tidak menunjukkan pada satu makna. Jarula ini tidak ada maknanya. Sehingga kita katakan dia lafaz tapi bukan qaul. Wa bihadza yatabayyanu lana anna kulla qaulin lafzun wala yan'akisu. Dengan ini menjadi jelas bagi kita bahwa setiap qaul pasti lafaz dan tidak sebaliknya, tidak setiap lafaz pasti qaul. Setiap qaul pasti lafaz, tapi tidak setiap lafaz pasti qaul. Kemudian wal muradu bil mufradi ma laisa murakkaban. Ini lagi atau sedang merinci yang di atas itu tadi. Al kalimatu qaulun mufradun, seperti itu ya. Yang namanya kalimah adalah perkataan yang mufrad. Apa yang dimaksud mufrad? Walaisa wal muradu bil mufrad, yang dimaksud dengan mufrad ma laisa murakkaban. Ya, yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah sesuatu yang tidak tersusun. Maksud mufrad bukan isim mufrad, bukan, tapi yang dimaksud dengan mufrad adalah sesuatu yang tidak tersusun. Fa kalimatu Muhammadin mufradun. Maka perkataan Muhammad adalah mufrad, wa kitabu Muhammadin murakkabun. Dan perkataan kitabu Muhammadin adalah murakkab atau tersusun. Ya, kitabu Muhammadin dua kalimah digabungkan menjadi satu, maka dia namanya murakkab. Walaisa mufradan, dan perkataan kitabu Muhammadin itu bukan atau tidak termasuk mufrad. Kenapa dia tidak termasuk mufrad? Li'annahu takawwana min kalimataini rukibata tarkiban idhofiyan fa'asbahata kal kalimatil wahidah. Karena ia tersusun atau terbentuk atau tersusun dari dua kata yang disusun menjadi susunan idhofi Susunan idhofi artinya susunan yang berupa mudhof dan mudhof ilaih. Ya, nanti pada saatnya kita belajar tentang apa itu mudhof dan mudhof ilaih. Di sini kita kenal terlebih dahulu, paling tidak kita dengar terlebih dahulu ada istilah tarkiban idhofian, yang di sana ada mudhof dan mudhof ilaih. Lalu menjadi seperti satu kata. Ada kitabu, ada kitabun, dan Muhammadun digabung jadi satu. Menjadi kitabu Muhammadin. Dan kitabu Muhammadin ini hakikatnya satu, yaitu kitabnya Muhammad. Bukan kitab dan Muhammad, tapi kitabnya Muhammad. Maknanya kitab yang dimiliki oleh Muhammad. Nah, itulah pembahasan pertama dari kitab Al-Mughni berkaitan dengan Al-Kalimah. Kemudian, kita lanjutkan di situ ada tamrinat. Tamrinatun yaitu latihan-latihan. As-su'alul awal. As-su'alul awalu ma ta'riful kalimati wa mal muradu bil qawli. Soal yang pertama, pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari kalimah? Dan apa yang dimaksud dengan qaul? Ya, silakan pahami pembahasannya tadi, kemudian kerjakan latihan ini. Ya, syukur-syukur dalam mengerjakannya itu berdasarkan kita sudah faham dan hafal, ya, sehingga tinggal diisi saja sesuai dengan apa yang sudah kita hafalkan. Tapi awali dengan fahami terlebih dahulu, setelah itu hafalkan. Kemudian jawab pertanyaan ini, ma ta'riful kalimati, apa pengertian kalimah, wa mal muradu bil qaul, dan apa yang dimaksud dengan qaul. As-su'alu tsani, pertanyaan yang kedua. Hati amsilatan min indika lima ya'ti. Datangkanlah contoh dari apa yang engkau dapatkan. Maksudnya min indika adalah bukan contoh yang ada pada pembahasan kali ini. Jadi mendatangkan contoh tapi bukan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Tadi kan ada contoh-contoh. Tidak mengambil yang dari pembahasan ini. Ya, tapi coba cari contoh yang lainnya. Ya, lima ya'ti bagi perkara berikut ini. Pertama ada kalimatun mufrodah. Ya, coba sebutkan satu contoh dari kalimah mufrodah itu apa. Yang kedua, ba adalah qaulun. Sebutkan satu contoh dari qaulun itu apa. Kemudian yang ketiga, lafzun mufidun, lafaz yang punya faidah atau makna. Ya, contohnya apa. Kemudian murakkabun, ya, contoh dari murakkabun itu apa. Nah, kemudian as-su'alu tsalis, do'alamata sahiha amamal ibarati sahiha wa alamatal khata amamal ibarati ghairi sahiha fima yali. Ya, jadi di situ tugasnya tempatkan tanda, kalau bahasa kita tanda ini, tanda centang, ya, simbol bagi sesuatu yang benar di depan kalimat yang benar, dan tanda silang itu tanda untuk sesuatu yang salah, ya, di depan kalimat yang salah atau kalimat yang tidak benar pada pernyataan berikut ini. Ya, pertama ada hadzar rajulu karimun, ini merupakan qaul, benar atau salah. Yang kedua, istaqim, hadhihi kalimatun mufradah, ini merupakan kalimah mufradah, betul atau salah. Kemudian ada qalamun, hadza qaulun wa lafdun, ini merupakan qaul dan lafaz, betul atau salah. Kemudian ada tahiyatul Islam, hadza murakkabun, ini merupakan murakkabun, betul atau salah. Naam. Ya. Demikianlah ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.